pertanyaan pertama Ustaz. Naruh. Bismillah. Ana mau tanya, ana dan istri sudah menabung tabungan haji beberapa tahun ini. Namun saat ini ada keperluan penting untuk pendidikan sehingga mengambil uang tabungan haji tersebut. Apakah boleh mengambil keputusan demikian? Mohon bimbingnya Ustaz. Jazakumullahu khaira. Wa iyyakum jazakumullahu khaira. Naam, yang penting barakallahu fikum bahwa haji itulah kewajiban yang berkait dengan kemampuan. Karena disebutkan dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW menyatakan man istata'a ilaihi sabila. Bagi siapa yang mampu untuk berjalan ke sana. Sehingga menabunglah dengan tetap kalian atau kita menggunakan perkara-perkara yang wajib-wajib atau perkara yang memang darurah. Sisanya disimpan. Sehingga kebutuhan tersebut, hajat-hajat tersebut, kalau memang darurat, tidak mengapa engkau pakai. Dan kalau memang belum terkumpul dengan lengkap, berarti engkau belum mampu. Wallahu ta'ala a'lam. Tetapi kalau kebutuhan itu tidak darurat, tidak hajat, maka itulah yang menunjukkan bahwa kita tidak atau kurang semangat untuk bisa menunaikan ibadah haji. Tetapi kalau kebutuhan darurat, mau tidak mau kita harus menggunakannya. Wallahu ta'ala a'lam. Apakah itu ma'isyah hidupnya atau juga urusan pendidikan anaknya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, izin bertanya, apakah boleh melakukan ibadah puasa Daud sesuka hati? Misalnya seperti seseorang berniat melakukan puasa Daud hanya seminggu. Jadi dia misal hari Senin berpuasa, kemudian hari Selasa tidak, kemudian hari Rabu dia berpuasa lagi, dan begitu seterusnya hingga hari ketujuh. Namun setelah itu dia tidak berpuasa lagi. Atau misal seorang berniat melakukan puasa Daud dalam sebulan dengan cara yang di atas, dan setelah itu dia tidak berpuasa lagi. Pertanyaannya, apakah boleh melakukan ibadah puasa Daud dengan cara yang seperti di atas itu? Karena yang anda tahu, puasa Daud itu dilakukan seumur hidup. Mohon jawaban dan pencerahannya. Atas jawabannya, anda ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wa iyyakum jazakumullahu khairan wa fikum barakallah. Hukum asalnya, yang namanya puasa sunnah, ya hukumnya sunnah. Dan silakan kalian mengerjakannya semampu kalian. Yang jelas yang tidak boleh adalah saumud dahr, puasa setiap hari terus-menerus, itu tidak boleh. Sehingga puasa 3 hari sebulan silakan, puasa Senin Kamis juga silakan, puasa Daud juga silakan. Ketika engkau berpuasa Daud seminggu kemudian engkau semangatnya turun kemudian berhenti dan sebagainya, walaupun itu tidak afdal, tapi bukan haram. Cuma kita akan berkata kepada para pendengar, la takun misla fulan, jangan kayak si fulan yang tadinya puasa Daud kemudian berhenti. Ikhwanuddin azakumullah, itu kan sesuatu yang tidak sampai kepada haram, tapi sebaiknya yang namanya ibadah itu langgeng. Khairul a'mal adwamuha wa in khalla. Sebaik-baik amalan itu adalah yang langgeng terus-menerus walaupun sedikit. Kalau mau puasa Daud, ya puasa Daud. Terus menerus. Sehari berpuasa, sehari tidak, sehari berpuasa, sehari tidak. Sampai akhir hidupmu dan sampai semampumu. Barakallahu fikum. Kalau seenaknya tadi namanya bukan puasa Daud. Puasa sunnah entah apa namanya. Loh saya tadi saya puasa Daud, tapi berhenti. Nanti puasa Daud lagi, nanti berhenti lagi. Dan dia seenaknya saja berpuasa. Makin ibarakallahu fikum secara puasa sunnahnya, ya boleh-boleh saja dapat pahala, tetapi tidak afdal. Kalau memang engkau tidak bisa puasa Daud, ya puasa 3 hari saja sebulan. Yaitu ayyamul bidh. 13, 14, 15. Hari-hari ketika bulan sangat terang purnama. Atau kalau segitu kurang, ya puasa Senin Kamis paling tidak. Yang penting langgeng. Wallahu ta'ala alam. Baik, pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz, ana mau bertanya, ana pernah mendengar hadis, tidaklah ada seorang muslim yang mati pada hari Jumat atau malam hari Jumat, melainkan orang tersebut diselamatkan dari fitnah kubur. Apakah hadis ini sahih Ustaz? Sedangkan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah pernah mengatakan, kematian kematian pada dasarnya sama di semua hari. Andaikan ada keistimewaan di hari-hari tertentu, maka hari Seninlah yang lebih utama dibanding hari lainnya. Karena pada hari itu wafat Nabi Muhammad SAW. Hal ini membuat ana bingung. Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Wa iyakum jazakumullahu khairan. Wa fikum barakallah. Ikhwan ibn a'azakumullah, hadis tentang penentuan hari, siapa yang meninggal hari Jumat, ada keutamaan demikian-demikian. Atau juga ada riwayat siapa yang meninggal hari Senin, demikian-demikian. Itu barakallahu fikum, memang ada kelemahan. Fihi dha'f. Dan dikatakan untuk dukung-mendukung satu dengan yang lainnya pun masih belum bisa mengangkatnya kepada sahih. Tayyib, wa in shahha, kalaupun itu sahih, maka tentunya berkait pula dengan keimanan orang tersebut, berkait pula dengan kelurusan akidah orang tersebut, manhaj orang tersebut. Tidak serta-merta setiap orang yang meninggal di hari Jumat atau di hari Senin dia akan selamat dari azab kubur dan seterusnya. Bagaimana kalau ternyata orang itu orang yang menyimpang, mati di hari Jumat, atau orang yang sesat, mati di hari Jumat? Sehingga Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah menyatakan bahwa tidak ada keistimewaan hari tertentu dalam kematian. Semua hari-hari pada dasarnya sama, tergantung orang itu amalannya saleh atau tidak, imannya lurus atau tidak, manhajnya lurus atau tidak, dan seterusnya. Tayyib, kalau ada keutamaannya, niscaya keutamaan itu adalah hari Senin. Mengapa? Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, kan Rasulullah SAW meninggal hari Senin. Kalau saja Jumat itu ada keutamaannya, niscaya Allah akan mewafatkan nabinya di hari tersebut, di hari Jumat. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Nah, berikutnya Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz, izin bertanya dan mohon jawabannya, apakah boleh kita meminjam dana KUR yang mana dana tersebut merupakan program pemerintah namun disalurkan lewat bank-bank tertentu untuk memudahkan masyarakat? Jazakumullahu khairan Ustaz. Wa iyyakum jazakumullahu khairan. Yang penting adalah sistemnya. Kalau sistemnya tidak ada sistem riba, maka sungguhnya tidak mengapa meminjam dari mana saja kalau tanpa riba. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Selanjutnya, bismillah, izin bertanya Ustaz, kalau pohon, daun, batang, dan sebagainya dimakan ulat atau hama atau dicuri, tapi kita tidak ikhlas, apakah dapat pahala sedekah? Atau mungkin maksudnya, tapi kita ikhlas, apakah dapat pahala sedekah? Tidak ikhlas, ya sih. Kalau tidak ikhlas, kayak kurang nyamuk, Ustaz. Iya. Yang jelas, barakallahu fikum, ada hadis yang sahih, bahkan beberapa hadis dengan lafaz yang berbeda-beda. Siapa yang menanam satu tanaman, pohon, berbuah, bermanfaat, dan seterusnya, maka walaupun itu burung, binatang, dan sebagainya yang memakan buah tersebut, maka orang tersebut mendapatkan pahala karena jasanya menanam pohon tersebut. Tentunya semua itu berkaitan dengan keikhlasan. Kalau ketika dia lihat buahnya dimakan sama binatang-binatang, kemudian dia marah-marah, menggerutu, tidak ikhlas, ya tentunya semua amalan akan gugur kalau dia tidak ikhlas. Kurang ajar ini hama, merusak pohon-pohon saya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini barakallahu fikum tidak yang dimaksud, tidak yang dibahas. Yang dibahas adalah kalau dia dalam keadaan ikhlas, pohonnya yang dia tanam ternyata buahnya dimakan burung-burung, atau dimakan oleh seseorang, atau dicuri, dan sebagainya, maka tidaklah buah itu dicuri, atau diambil, atau dimakan burung, ataupun binatang lainnya, kecuali dia akan mendapatkan pahalanya. Dan ini adalah keutamaan menanam pohon. Jadi menanam pohon ternyata ada keutamaannya. Jadi sebelum mereka bilang go green, Islam sudah mengajarkan yang itu, untuk menanam pohon yang bermanfaat. Walaupun dia telah wafat, pohon itu masih berbuah, dia akan terus mendapatkan faedahnya, mendapatkan pahalanya, masya Allah. Walhamdulillah rabbil alamin. Berikutnya Ustaz, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pertanyaan satu, karena persaingan usaha sehingga dituntut kreatif. Bagaimana hukum meniru dan modifikasi makanan kaki lima negeri kafir seperti beberapa negeri kafir? Karena bisa diganti bahan lokal yang murah dan mudah membuatnya. Sedangkan masakan Timur Tengah sulit sekali dan mahal serta kurang cocok di lidah orang Indonesia. apakah termasuk loyal dan tasyabbuh kepada orang kafir. Kemudian yang berikutnya, kami ingin menjalankan usaha yang halalan thayyiban. Bagaimana hukum produk makanan pabrikan seperti sosis mie instan, saus MSG dan serbuk minuman, dan juga bumbu instan lainnya yang ada logo halalnya sebagai komposisi makanan yang akan kami jual. Jazakumullahu khairan atas jawabannya. Wa yakum jazakumullahu khairan. Kaitannya barakallahu fikum adalah dengan hukum saja. Apakah itu makanan halal atau makanan haram? Kalau itu makanan halal, silakan saja. Mereka manusia, kita manusia. Artinya orang-orang kafir tersebut, orang Korea, Jepang dan sebagainya, mereka manusia yang butuh makan, kita pun manusia yang butuh makan. Mereka dengan kita makanannya kurang lebih. Artinya makanannya sesuatu yang bisa dimakan juga oleh kita. Tetapi mereka memakan yang haram, kita tidak memakan yang haram. Itu saja perbedaannya. Sehingga kalau itu adalah perkara yang halal, silakan. Kita bikin yang halal, kita modif dan sebagainya, silakan. Karena di kalangan orang Jepang juga ada Muslim yang makannya sama dengan makanan mereka, tapi yang halal. Demikian pula di Korea, di mereka semua ada Muslimin dan mereka juga makan makanan-makanan tersebut. Sehingga ikhwanul muslimin a'azzakumullah, itu bukan khas orang-orang kafir. Kecuali kalau ada makanan khas orang-orang kafir tertentu, apalagi dengan bahan yang haram, maka kita dilarang tasyabbuh dengan mereka. Wallahu ta'ala alam bisawab. Yang kedua, ketika kita bicara halalan tayyiban, maka di samping perkara yang halal, kita harus cari yang tayyib. Beberapa perkara walaupun halal tapi kurang tayyib, karena banyak merusak jaringan otak atau membuat sakit ini sakit itu dan sebagainya, maka janganlah kita jual yang seperti itu untuk kaum muslimin. Kasihan mereka. Berikan kepada mereka yang terbaik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Selanjutnya, bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustaz. Amin wa iyyakum. Tadi dijelaskan atau pernah sebelumnya dijelaskan kalau kita berjalan ke masjid dalam rangka sholat, maka Allah akan mengangkat derajat dan menghapus kesalahan kita di setiap langkah kita. Pertanyaannya, bagaimana kalau kita ke masjid naik kendaraan semisal motor? Jazakumullahu khairan. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah pernah ditanya dengan pertanyaan yang persis sama seperti ini, dan beliau menjawab, tuqaddar, akan Allah Subhanahu wa taala ukur sesuai dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala bahwa itu berapa langkah. Wallahu taala alam bisawab. Baik. Berikutnya yang terakhir Ustaz, bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Afan Ustaz, izin bertanya, ada anggota keluarga yang ucapan dan perbuatannya sering sekali zalim dan pada akhirnya dia dijauhi oleh kerabat yang lain. Pertanyaannya, ketika kita menjauhi orang yang sering berbuat zalim tersebut, apakah termasuk memutus silaturahim? Jazakumullahu khairan. Wa iyyakum jazakumullahu khairan. Memang itu memutus silaturahmi, tetapi bukan salah yang menjauhi. Salah orang yang mendzalimi. Rasulullah SAW bahkan menyebutkan tentang orang yang paling jelek. Sejelek-jelek manusia adalah yang dijauhi oleh manusia ittiqa'a fuhsyi. Kama qala Rasulullah SAW. Yang paling jelek dari manusia, kata Nabi, adalah orang yang dijauhi orang, orang yang dijauhi orang lain karena takut kejahatannya, karena takut kedolimannya. Sehingga orang yang menjauhi karena kedoliman orang tersebut itu wajar-wajar saja. Tetapi yang menjadi perkara yang harus ditegur adalah sifat dolimnya, sifat jahatnya, atau sifat sesuatu yang jelek padanya yang menyebabkan dia dijauhi orang lain. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Baik, para pendengar Indosiar di manapun Anda berada, alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita telah mendengarkan acara untaian Mutiara Indah Imam Nawawi rahimahullahu taala, yang mana disampaikan oleh Ustaz Muhammad bin Umar Asyawet hafizullahu taala dari sesi pertama, yaitu kajian intinya, dan kemudian juga dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Dan alhamdulillah kita akan akhiri acara untaian Mutiara Indah Imam Nawawi di kesempatan pagi hari ini. Semoga kita bisa berjumpa kembali di kesempatan mendatang. Barakallahu fikum. Selanjutnya kita akan ikuti acara-acara dari rangkaian acara Radio Indosiar. Akhir kalam, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.